Bagaimana dengan suatu keyakinan dari ada sebagian jemaah mengatakan bahwa Rasulullah itu punya salah, ada kesalahannya gitu. Apakah Rasulullah punya kesalahan dan para sahabat punya kesalahan, makanya dia langsung mengambil hukum itu langsung dari Al-Quran. Yang antum tanyakan status pendapat orang ini, status itu. Nah. Rasulullah punya kesalahan. Sampai di sini tidak masalah. Tapi tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin beliau salah, ya. Tapi tidak akan dibiarkan. Pasti ada koreksi dari Allah SWT. Apalagi kalau kesalahan ini menyangkut umur diniyah. Umur dunia saja Allah masih menjelaskan bahwasanya ternyata ijtihad Rasulullah itu enggak pas, baik menjelaskan melalui hasilnya, ya, hasil ternyata tidak pas, atau menjelaskan melalui sahabat-sahabatnya yang mempersoalkan, ya Rasulullah kenapa kok begini? Sebaiknya enggak seperti ini, dan akhirnya Rasulullah memilih itu. Ya, artinya kalaupun Rasulullah itu salah, maka kesalahannya ini tidak mungkin menafikan sifat-sifat kenabian. Tidak mungkin kesalahan yang sampai menafikan sifat-sifat kenabian. Seperti apa misalnya? Antum masih di SD pernah belajar tuh sifatnya Rasul itu apa? Ada 4. Tidak mungkin Rasul kok khianat. Mustahil. Salahnya kayak apa pun tidak mungkin kesalahan itu merupakan suatu pengkhianatan. Atau dusta, tidak mungkin Rasulullah kok bohong. Bercanda iya, tapi nggak bohong. Contoh, ada perempuan orang tua, ngelakuin ya Rasulullah, ya nggak ada orang tua masuk surga, nangis deh. Emang nggak ada yang masuk, semuanya jadi muda. Oh gitu. Ada orang datang Rasulullah minta dikasih kendaraan hewan tunggangan. Sa'ahmiluka ala waladin naqah. Ya, kemudian saya naikkan anaknya unta. Wah, kalau anak unta enggak kuat, saya naikin Rasulullah. Ya, semua unta itu kan anaknya unta. Jadi bercanda, enggak bohong kan? Memang betul gitu loh. Emang enggak ada perempuan tua masuk jannah karena muda semua di jannah. Enggak ada unta kecuali adalah anaknya unta betina. Mau besar, mau kecil, semua itu adalah anaknya unta betina. Jadi tidak mungkin Rasulullah melakukan kesalahan yang menafikan salah satu sifat utama kenabian atau menyembunyikan wahyu Allah. Kitman, lawan dari tabligh, sifat nabi. Atau yang lainnya, kesalahan-kesalahan mungkin sekedar ketika itu berkaitan dengan ijtihad duniawi, Rasulullah salah, tapi pasti akan ada koreksi dari Allah SWT. Kalau kemudian dari situ dia bilang kita ngambil kepada Quran, ada kafir. Ada kafir, ada lam yu'min bin Nabi aslan. Itu ngomong doang dia percaya sama Nabi. Karena saya sudah terasa dari orang percaya itu masih ada konsekuensinya. Antum bilang saya percaya, tapi ya namanya dokter kan juga bisa salah. Saya belajar aja, ijtihad sendiri. Ya kamu gak percaya kalau dia dokter. Kalau semua dokter diperlakukan seperti itu, ya sama dengan dia mengingkari adanya dokter. Lisannya doang percaya. Jadi kepercayaan yang tidak diterima gitu loh. Karena yang namanya kepercayaan itu pasti ada konsekuensinya. Percaya sama Rasulullah ada konsekuensinya. Ikuti. Oh enggak kan bisa salah. Ya kamu enggak percaya berarti. Bohong kalau bilang percaya. Ada kafir. Laisa bimumin. Orang yang bilang begini itu bukan orang beriman. Bukan berarti nanti kalau antum ketemu orang, wah kamu kafir kamu. Oh tunggu dulu, jelaskan dulu gitu loh. Jelaskan dulu. Kalau anda mengatakan begini, tapi anda mengatakan Rasulullah bisa salah, saya ngambil aja. Lah apalagi kamu. Rasulullah aja bisa salah, apalagi kamu. Terus bagaimana kamu mau ngambil langsung dari Al-Quran? Taunya gimana coba? Tidak mungkin, itu mustahil itu orang bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengimani Rasulullah. Soalnya yang nyampaikan Al-Quran siapa? Kontradiksi sendiri, ucapan itu sudah batil, min asasihi batil ya ini. Ya, butlanuhu min asasihi. Kebatilannya sudah dari awal sudah batil dulu. Lalu kamu mau ngambil dari Al-Quran, Al-Quran yang nyampaikan siapa? Jibril langsung, nggak pakai perantara. Perantaranya banyak banget Al-Quran itu. Percaya nggak? Banyak banget, nggak satu, nggak dua, puluhan. Karena kamu nggak dengar langsung dari Rasulullah tuh. Pakai perantaraan sahabat. Sahabat pakai tabi'in, tabi'in, tabi'in, terus sampai sekarang. Kamu harus percayai semua rantai ini. Konsekuensi kita percaya sama Al-Quran, mushaf yang tercantum dalam mushaf ini, kita harus percaya semua rantainya. Kita harus percaya dengan Mujamma' Malik Fahad yang nyetak Quran. Iya, Pak, ya. Kalau kita nggak percaya, dari yang paling dekat ini, wah ini cetakannya sudah ditahrif. Ya sudah, jangan dipakai. Kok susah amat. Jadi itu klaim yang bohong, itu kelihatan bohongnya dari awal kelihatan gitu. Gak percaya sama Rasulullah gak mungkin jadi orang Islam. Titik. Mau ngamalkan Al-Quran gimana caranya? Pi. Cara ngamalkan Al-Quran tanpa percaya dengan yang nyampe ke Al-Quran. Gak mungkin, gak masuk akal. Ada lagi? Ini jawaban-jawaban logis itu enak. Antum gak usah ngapal-ngapalkan dalil gitu loh. Ya, antum kan mahasiswa nih. Pakai logika aja. Gampang itu mematahkan ajaran-ajaran batil sekarang dengan logika itu mudah gitu. Enggak usah cari-cari repot-repot ngapal-ngapalkan dalil. Ya bagus sih. Lagian mereka juga enggak akan terima dalil gitu loh. Jelas kalau mereka terima dalil enggak akan ngomong gitu kan. Antum kasih dalil, dia enggak percaya kok. Mau kasih dalil gimana? Antum bantah dengan logikanya. Suruh dia konsekuen dengan cara berpikir, enggak mungkin bisa. Akan kelihatan yang diikuti itu hawa nafsu dia. Sok-sok ilmiah, sok logis, sok rasionalis, bohong gitu. Enggak akan dia bisa konsekuen dengan ucapannya ini. Ada lagi? Muslim kalau udah masuk ke dalam neraka ya udah masuk dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Itu gimana penjelasannya? Kita menjelaskan tentang itu bahwa pendapat itu salah. Ya, kita lihat dalil mereka. Saya juga pernah saya bisa aja nyebut nama kelompoknya tapi enggak usah lah. Takut nanti ada yang fanatik dia jadi enggak mau dengarkan dalilnya dulu ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mengatakan orang kalau sudah masuk neraka itu kholidina fiha. Kekal dia di dalamnya. Nah, salahnya di mana? Ayatnya benar. Terjemahannya sama pemahaman dia yang salah. Kata-kata kholidina fiha itu apa artinya dalam bahasa Arab bukan dalam bahasa Indonesia? Kalau antum baca bahasa Indonesia antum jadikan dalil. Ya, bahasa Indonesia itu kan bukan Al-Quran. Ya. Salah fatal loh. Berdalil dengan terjemahan. Ya, kalau yang terjemahkan pas. Kalau enggak, terjemahan itu bukan kalamullah. Terjemahan itu adalah kalamnya penerjemah. Kalau mau tahu maksudnya Allah apa, lihat tafsir ayatnya. Bagaimana para ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Dari segi bahasa Arab, bukan dari segi bahasa Indonesia. Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, terima, tidak terima, terserah. Al-Quran itu bahasa Arab ya. Yang benci sama Arab, ya silahkan benci sama Arab. Anda akan lama-lama murtad nanti lama-lama ya. Betul, lama-lama jadi orang murtad itu, pasti. Benci sama Arab, nanti lama-lama benci. Wah, Al-Quran bahasa Arab loh, Nabi mu orang Arab. Orang Arab bukan? Orang Arab ya. Nah, harus dari bahasa Arab. Al-Khulud Khalidin itu kata Al-Khulud. Antum lihat aja hadis-hadis yang bicara tentang An-Nawawi Syurrahul Hadis. Para ulama yang membahas ayat-ayat ini tentang syafaat orang yang dari neraka bisa masuk surga. Itu menjelaskan bahwasanya kata-kata khulud dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Nah, salah satunya kekal selamanya, abadi. Satu lagi, tinggal dalam waktu yang lama, tapi enggak selamanya. Al-muksut tawil. Waktu menetap dalam waktu yang lama, tapi tidak selamanya. Nah, ketika kita tahu ada dua makna, maka tinggal dilihat konteks ayatnya bicara tentang siapa. Tentang orang kafir, orang musyrik, ya berarti selamanya. Tentang orang pelaku maksiat, ya berarti tinggal dalam waktu yang lama. Suatu saat akan keluar, selesai. Itu karena dia salah dalam memahami. Ya, karena kedangkalan ilmunya, dia memahami dari terjemahan bahasa Indonesia. Ya mungkin terjemahannya dalam beberapa konteks benar. Saya nggak nyalakan semua terjemahan, nggak. Kalau itu membahas tentang orang-orang kafir, orang musyrik, diterjemahkan kekal, betul. Karena kekal dalam bahasa Indonesia, artinya kan selamanya, toh. Ada. Kekal yang artinya nggak selamanya, saya nggak tahu juga. Kadang-kadang ada bahasa, ada makna lain dari kata-kata kekal, yang artinya tidak selamanya, walaupun lama sekali, ya mungkin. Tapi yang anda tahu, yang namanya kekal dalam bahasa Indonesia itu artinya selamanya, abadi. Khalidina fiha abada. Sampai abada itu lama di situ. Itu pun kadang dikecualikan illa masya Allah, kecuali kalau Allah punya kehendak lain. Tapi yang jelas kalau itu kufur atau yang sederajat, maka tidak akan keluar. Wa ma hum anha bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Tapi kalau itu orang-orang beriman, ya, memang tidak ada hadis, tidak ada ayatnya yang mengatakan orang beriman itu akan masuk neraka kemudian keluar lagi. Ayatnya tidak ada. Yang tekstual seperti itu tidak ada. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali memisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah. Kita akan, itu akan menjadi orang yang kafir sebenar-benarnya kalau begitu. Ya. Yang pertama dari segi bahasa, yang namanya khulud itu tidak hanya berarti kekal abadi, tapi juga tinggal dalam waktu yang lama, alias gak kekal. Nah, kalau dia hanya menafsirkan dengan kekal di semua konteksnya, salah gak? Salah. Ilmiah gak? Gak ilmiah. Karena ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi ala ma huwa alih. Ma'rifatan jazimah. Ilmu itu mengetahui kebenaran sebagaimana realitanya. Dengan yakin. Gak ragu-ragu. Kalau cuman opini dan ternyata bertentangan dengan kebenaran, itu bukan ilmu. Walaupun yang nyampaikan profesor doktor. Karena ilmu itu sendiri itu punya hakikat. Ma'rifatul haq ala ma huwa alih. Orang dulu menyangka atom itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dulu. Ilmiah gak? Itu teori. Teori itu, bukan ilmu. Kita harus bisa bedakan antara teori dengan ilmu, dengan fakta. Orang tuh mungkin gak tahu, kayaknya dia cuma bikin-bikin. Membikin pendekatan-pendekatan ilmiah, namanya juga pendekatan gitu loh. Gak bisa dipastikan, oh ternyata ada bagian, ada proton, neutron, elektron. Ya, dibagi-bagi lagi. Gak tahu, mungkin nanti suatu saat ada bagian lagi, mungkin. Oh, namanya juga teori. Tapi kalau ilmu ini sudah yakin hasilnya sudah nggak akan keluar dari sini. Nah, ilmu itu harus sesuai dengan realita. Ketika dia menafsirkan sesuatu tidak sesuai dengan realitanya, karena secara bahasa nggak cuma itu maknanya. Hadza laysa min al-ilm, hadza jahl. Ini kejahilan, bukan ilmu. Ya, mereka berpijak di atas kejahilan mereka. Dari berangkat dari kejahilannya akhirnya salah. Nah, syafaat itu termasuk aslun min usul ahli sunnah. Orang yang mengingkari adanya syafaat Nabi keluar dari ahli sunnah, dia ahli bid'ah. Walaupun anti tahlilan, walaupun anti maulid, ya. Bukan syarat menjadi ahli sunnah harus anti tahlil, anti maulid. Ya itu bagus, ya, bagus itu. Tapi ada pokok-pokok yang harus diimani. Silahkan baca usul sunnah. Di akhir sekali itu membahas tentang masalah syafaat. Syafaat adalah aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Salah satu di antara pokok keyakinan ahli sunnah. Dan di antara syafaat itu adalah orang yang sudah masuk neraka bisa keluar lagi. Banyak banget hadisnya. Kalau dia mengingkari hanya berpijak kepada ayat, ya imma dia mengatakan Rasulullah ini bohong, ya konsekuensinya berat. Ya. Kalau dibilang begitu, lah apa kamu anti Quran kalau gitu? Mereka yang mengatakan ini dituduh anti sunnah, orang yang mengimani syafa dituduh anti Quran sama dia. Ini bodoh-bodohan nih cara jawabnya. Ya. Saya pernah diskusi itu sama mantan pengikut kelompok itu, terus hadisnya banyak banget kok. Berarti mereka ingkar sunnah. Kalau mereka dibilang gitu, mereka bilang berarti kamu ingkarul Quran. Lucu. Padahal itu berangkat dari kebodohan mereka, yang ketidaktahuan mereka tentang pengertian dari ayat itu sendiri. Ayatnya enggak berkontradiksi dengan sunnah, bahkan menguatkan sunnah. Mana mungkin Allah menyuruh kita untuk percaya kepada Rasulullah, menerima apa yang beliau ajarkan, setelah beliau menjelaskan adanya syafaat, kita tolak. Kan bodoh tuh. Berarti Al-Quran nyuruh kita untuk mempercayai orang yang ngawur bicaranya, orang yang mengajarkan sesuatu yang bertabrakan dengan Al-Quran. Atau dia akan mengatakan, ini hadisnya dhaif semua. Oh, berarti Imam Bukhari, Imam Muslim ini bodoh semua, enggak ngerti hadis. Kamu paling ngerti hadis kalau begitu, Masya Allah. Belajar dari mana, Pak? Ya. Jadi, ruwet itu nanti orang kayak gitu. Tuh. Mengingkari lagi, yang diingkari sesuatu yang merupakan pokok ahlu sunnah wal jamaah. Fahuwa minal mubtadi'ah. Intinya begitu. Mereka yang mengingkari ini ahli bid'ah, itu bukan ahlu sunnah. Ya. Kalau kita tahu kriteria ahlu sunnah seperti apa, gampang nanti. Oh, ada pokok yang diingkari, bukan ahlu sunnah. Tidak mungkin menjadi seorang ahlu sunnah sampai dia mengimani semua pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini misalnya pokok akidah ini. Usul, bukan furu', bukan masalah fikih yang bisa debat itu, enggak. Ini bukan untuk diperdebatkan, ini untuk diterima. Ya, diterima mentah-mentah, ditelan mentah-mentah ya. Pertanyaan terakhir kalau ada. Enggak ada. Oh, saya. Kalau diskusi sama teman saya juga akademisi, jadi kalau isu memahami sebenarnya misalkan kalau kita aktif sama saudara kita hadis Bukhari kan hadis berdasarkan sahihnya Bukhari, berdasarkan berdasarkan Muslim, dan berarti kita aktif dong sama Bukhari sama Ada yang bisa jawab? Insya Allah ada yang bisa jawab di sini. Ana sering jelaskan cara jawab cara seperti ini. Barusan juga tak singgung-singgung sedikit. Yang kuliah kedokteran tadi itu loh. Ya. Dia belajar di mana? Kuliah enggak? Iya. Pernah SD enggak? Pernah tuh. Diajari apa sama gurunya? Ya. Tanyain aja. Kamu tuh belajar di mana? Kok percaya diajari sama gurumu huruf A tuh kayak gini, B, C, D, ini cara bacanya ada. Taklid kamu sama gurunya. Ya. Tanya, kamu kenapa kok percaya sama gurumu diajari itu, kok percaya kenapa? Tanya gitu. Kira-kira bisa jawab. Nah, dia enggak akan bisa konsekuensi dengan itu hawa nafsu yang bicara itu, bukan ilmiah, enggak ilmiah sama sekali gitu. Ya, ilmiah. Ya, antum enggak akan bisa mempelajari suatu ilmu kecuali ada kepercayaan terlebih dahulu bahwa yang bicara ini memang orang pertama. Tiga syarat. Ada yang masih ingat enggak? Jujur, dua, berilmu, tiga, jelas. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, orang yang menolak itu tidak ilmiah itu. Itu hawa nafsu yang bicara. Orang itu dipercaya karena apa? Jujur. Yang kedua, berilmu, ngomongnya benar sesuai dengan kenyataan gitu loh. Orang jujur tapi ngawur. Dipercaya enggak? Enggak dipercaya, oh ngawur. Enggak pakai ilmu ngomongnya. Dia enggak pakai ilmu. Tidak bisa dipercaya. Atau jujur, tidak bohong, berilmu, tapi tidak jelas ketika menjelaskan sesuatu. Itu akan meragukan. Kok bulat dia? ini profesor tapi kok bulat ketika menjelaskan. Kita jadi ragu-ragu, ini genahing maksudnya piye? Bingung gitu. Ya. Kalau omongannya jelas, orangnya bukan sebagai pembohong, dan dia itu memang ahli di bidang itu, alasannya apa kita nggak percaya? Coba sebutkan alasan ilmiah untuk tidak mempercayai orang yang terkumpul padanya tiga kriteria ini. Ada nggak? Tidak ada. Kita kembalikan kepada Imam Bukhari. Dia masih nggak kenal dengan Imam Bukhari. Nggak kenal dengan Imam Muslim. Emang kan yang ngomongnya bangun, dibangun atas dasar kejahilan. Kejahilannya kuadrat. Bahkan kibik, bahkan pangkat 4, pangkat 5. Nggak ngerti ilmu hadis. Wewenang kamu apa bicara di sini? Ahli hadis kamu? Bukan. Ngerti itu Imam Bukhari itu siapa? Nggak. Dia kuliah di mana? Tuh? Hah? UNS nggak, faknya apa? Filsafat, pantas. Fisika lah, gampang. Apalagi fisika. Antum belajar fisika ada yang namanya ketetapan-ketetapan ada nggak? Itu bukan fisika ya, yang belajar fisika? Ketetapan Planck, ketetapan apa-apa itu. Ya. Udah ingkari aja toh, siapa sih Planck itu? Planck itu siapa sih? Saya nggak percaya sama ketetapan Planck. Selesai. Rasa belajar fisika gue. Cari sana, belajar apa mbok. Jangan percaya sama siapa-siapa. Nggak bisa jadi apa-apa dia. Percaya, harus percaya dulu. Syaratnya harus percaya ilmunya ini benar ahli. Planck itu ahli fisika nggak? Siapa lagi itu ahli-ahli itu? Tetapannya ini, tetapannya itu. Mesti banyak kan di ilmu itu. Ya kita sudah percaya memang ahli fisika. Ngomongnya itu berdasarkan riset, berdasarkan hitung-hitungannya yang jelimet. Einstein bilang E sama dengan MC square itu juga tidak ngawur itu. Ya, persamaan-persamaan yang memang didasarkan atas dasar panjang itu. Ya. Sudah Einstein stopo, tidak kenal Einstein. Ya dia tidak mungkin, dia kalau dia tidak percaya sama keahliannya Einstein, dia tidak mungkin beriman, tidak mungkin dia mempelajari ilmunya. Dan otomatis omongan dia nggak ada nilainya bagi orang-orang ahli fisika, kan gitu. Nah, kita harus serahkan semua itu kepada ahlinya. Kalau tidak ahli diikuti, yang bodoh yang ikuti. Benar. Lu bukan ahlinya kok diikuti toh. Sama dengan antum belajar masuk fakultas kedokteran tapi isinya tukang sate, tukang sol sepatu, ya, tukang sampah, tukang becak. Saya nggak menghina pekerjaannya, enggak. Tapi dia semua suruh belajar kedokteran. Anda tetap sekolah di situ. Yang bodoh itu yang disekolah di situ. Iya enggak? Ya, ini bukan ahlinya kok diikuti, dengar omongannya. Nah, kamu ahli hadis? Enggak, Om Bukhari aja enggak kenal kok. Jangan bicara ini, sudah kamu bicara apa? Ahlimu ahli apa itu? Saya enggak mau bicara sama kamu. Jangan diladeni. Ya. Jadi jangan diladeni, supaya dia enggak rumongso. Orang kalau goblok, bentolol, al-jahil, ngomong didengerin, tambah nih. Rumongso ada. Rumongso dia punya pasien yang ditulari penyakit-penyakitnya dia ini. Nah, loh kamu ini siapa? Ahli hadis, buktinya apa? Bukan, udah diemo. Saya, oh jangan, saya gak mau dengerin omongan kamu. Ya, begitu dong. Tunjuk bahwa dia itu bodoh. Biar dia sadar, orang bodoh, kok gak rumongso bodoh itu ciloko itu nanti. Kamu maaf, Anda ini orang bodoh. Jangan bicara masalah ini. Ini agama, Mas. Bukan main-main. Kalau Anda bicara kedokteran dengan seenaknya sendiri, bukan dokter, dokter mesti protes. Ya, diturunkan dari podium itu. Umpama ada seminar kedokteran, tahu-tahu datang. Ya, bukan dokter, bukan apa-apa. Dia ngomong macam-macam. Didengarkan sama dokter-dokter? Tidak mungkin, insya Allah. Walk out semua dokternya. Kalau dia tidak bisa nurunkan, ya dokternya akan walk out. Atau bilang, wah ini wong sinteng, ini, wong edan. Ini. Diketawai mungkin malah. Ya, kita perlakukan dia seperti itu. Sadarkan. Kalau tidak mau sadar, jangan didengarkan omongan. Insya Allah dia akan sadar sendiri. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan terus, kena syubhat. Ya, kena syubhat. Sudah ijma' kaum muslimin. As-sahihain itu sahih. Ijma' kaum muslimin. Sudah lebih. Apa yang lebih kuat dari ijma'? Ya imma. Kaum muslimin ini semuanya jahil, semuanya sesat. Dia tok yang benar. Tidak mungkin. Toh. Tidak mungkin. Ya, kita mau menganggap sesat berapa juta orang dari zamannya sahihain itu disusun sampai hari ini. Tidak mungkin. Ya pasti dialah yang hebat. Jadi gitu aja. Kan ilmiah tuh. Tidak zolim loh itu sama dia. Tidak. Tidak zolim. Memang harus didudukkan sesuai dengan porsinya. Sadar loh kamu ini bodoh. Tidak ngerti apa-apa. Jangan bicara masalah ini. Saya tidak mau dengarkan. Nekat ngomong, tutup telinganya. Teriak-teriak tinggal yang jauh. Iya benar. Wa idza ra'aitum ayatillahi yukfaru biha. Wa idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Di antara istihza' bil ayat adalah dengan mengatakan as-sahihain ini hanya pendapatnya Imam Bukhari. Jangan antum jangan cuma lihat dohirnya, lihat di balik itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya Islam ini bubar. Konsekuensinya itu. Enggak mungkin dia ngomong enggak punya maksud, enggak. Kalau yang ngomong seperti ini itu orang yang sholat 5 waktu di masjid. Ya. Orang yang tidak menampakkan tingkah laku yang menyesatkan, akidahnya lurus, berarti dia punya maksud lain. Saya enggak jelaskan di sini karena belum waktunya antum tahu masalah ini. Sekarang pokoknya terima saja sahihain itu semuanya sahih titik. Nanti kalau sudah ahli hadis tak terangkan lagi. Ini khusus buat orang yang sudah ahli. Sekarang belum waktunya. Waktunya adalah sahihain itu yang nulis apa Imam Bukhari ahli hadis bukan? Bukan, ya kamu enggak ngerti Imam Bukhari. Enggak usah debat masalah ini. Baca dulu biografinya. Tahu nanti siapa Imam Bukhari, betapa kuat hafalannya. Ditulis dalam berapa tahun. Harus melanglang buana kemana. Satu hadis itu bukan cuma sekali didengar. Ratusan mungkin. Satu hadis ini yang dicantumkan satu. Tapi setelah didengar dari 100 jalur. Dan semua maknanya seperti itu. Kalau mau dicatat semua. Jadinya Sahih Bukhari mungkin. Gak tahu berapa puluh jilid. Dipilih sama Imam Bukhari. Imam Muslim juga begitu. Belasan tahun nulis, melanglang buana sana kemari, diakui ilmunya oleh para ahli hadis. Nyusun tuh nggak ngawur gitu, nggak ngawur. Ya. Dan kalau nyusunnya ngawur, nggak akan sampai ke tangan kita kan, nggak akan dijadikan rujukan sampai hari ini. Nah itu cukup di situ dulu. Ini ilmunya seperti ini. Kalau nggak mau nerima ini, nggak usah bicara masalah ini, bahas masalah lainnya. Ini seperti ketetapan Planck tadi itu loh. Ya. Sama dengan E sama dengan MC square. Kalau ada yang mau membantah, dia harus lebih pintar daripada Einstein. Dan dia harus bisa menjelaskan di mana letak kesalahannya Einstein. Kan gitu ilmiahnya, iya enggak? Iya dong, kita minta saran jelaskan di mana letak kesalahannya Imam Bukhari, ayo. Kamu apa berapa? Mana? Sanatnya mana? Kamu bilang Imam Bukhari salah, mana sanatnya? Dari guru-gurumu sebutkan semua. Sampai ke Rasulullah punya enggak? Enggak mungkin dia bisa jawab. Gurunya siapa enggak jelas. Dicek juga enggak ada biografinya, majhul semua, misterius semua. Sudah dhaif hadisnya, selesai, tutup. Jadi kita terapkan saja. Ini saya jawab dengan kaidah. Ini antum berlaku kan semua orang yang mempermasalahkan sesuatu yang sudah baku, antum jawab dengan cara itu. Jangan didengarkan, jelaskan aja kamu tidak punya ilmu, titik. Ini tidak bisa kita bahas dengan cara seperti ini, tidak bisa. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.